Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi taqsimil isti'arati bi dzati. Al isti'aratu imma tasrihiyatun isbatun li tasrihi wa yuqalu laha musarrahatun aidan. Wa imma matniyatun. Niyatun wa yuqalu laha bil kinayati aiba wa imma tafiliyatun fal isti'aratu tasrihiyatu yallati suriha fiha tutlaku isti'aratu ala isti'amali kama tutlaku ala lafzil musta'amali wa bi'iradatil awwali tabharu tarfiyatu wa illa laqala hiya lafdul musyabbahi bihi musarrahu bihi bidikril musyabbahi bihi ay bilafdi dalli alaihi faqad ay min ghairi ay yuzkara syai'un min arkani tasbihi siwahu. madlul nakirah pada isbat, satu yang nama ayat yang nyinyan adalah ba'ad daripada madlul nakirah pada nafi. Jadi umum ni nakirah pada nabi, hanya umum pada nakirah pada isbat. Padahal pakai umum pada nakirah pada isbat yang dicakap alakah yang kuninau nakirah pada isbat yang bebut kembali kepada alakah karena ikut itu tusiah. Karena madlul nyinyan ba'ad daripada madlul nakirah pada nabi. Yang mana? Yang buka ada babih dalam buka jenya. Ia ada lupu ada dah kena. Jadi alimat nafsun mana je? Alimat kullu nafsin. Jadi nakirah pada isbat yang sahru jihana umum. Tapi ini dari pakai yang umum. Yang kira-kira jalan majad. Jadi istiqmal lafaz yang itu kepada ba'ad. Jadi rada am. Dan alakah lam hazahara ubahuru ajai yubayinullahu lakum an tadillu, artinya alla tadillu, kepunyata li Allah bagi kamu akan bahwa la tadillu, jangan sesat kamu. Jadi nala dengan yang kagebok. Adapun majad dengan ziyadah huruf lagi laisa kamislihi syai'un, artinya laisa misluhu. In hazah huruf dan ziyadah huruf dan nanti hazah mudhaf, geboh lafai mudhaf, geboh mudhaf bukan geboh huruf. Lagi contoh was'alil qaryah, artinya ahlaha. Jadi ahla yang geboh mudhaf bagi qaryah. Wakadalika dan menanjin wa usribu, yang menanjin ditambung dalam geboh mudhaf. Wa usribu fi qulubihimul injilah. Ya, injilah pun injilu. Aus ribu. Tidak apa iwe ya. Pun aus ribu. Dipertamongkan dalam hati mereka itu akan anak ilmu. Artinya akan cintanya anak ilmu. Jadi yang jelas gede-gede hubbahu. Jadi kageboh mudahnya. Aus ribu bekulubihim hubbal ajli. Dan ziyadahnya mudah. Tidaknya geboh mudah. Nanti terjadi majad dengan ziyadah mudah. Lagi fadribu faukal anak. Yang seharusnya wiyukoh cibat daku wakan dia tiga daku, artinya anak juga yang masukkan fauqa. Ada pemilikata kali ini. Jadi majad di ziyadah ada nuksan, ada kala dia ada huruf, ada kala dia ada mubah. Buka habis. Wajahlah dan menjadi li sahib talqis akan manjat bin nafsi dan riadah akan pembagian yang terasing tidak daripada manjat logawi. Mena menyodalam talqis, menyodalam kitab talqis, manjat bin riadah dan manjat bin nafsi, bin nafsi nyengken manjat logawi. Pembagian manjat yang terasing lah. Jadi pada maklum pembagian manjat. Menyodalam juga mana manjat logawi dan manjat akli mantan. Yang habis lah. Kecuali dengan cara yang balik dari hati puno, majad terbagi dua, majad logawi dan majad akli. Majad bin ziyadah dan nafsi dapat tambung dalam majad logawi. Menyedalam kitab talqis, majad bin ziyadah dan bin nafsi yang hanya dapat tambung dalam majad logawi. Sehingga juga pembagian yang akli. Bahkan lianna lafda fihi lam yustamal fi ghairi ma'nahu, karena lafai padanya majad bin ziyadah dan nuksan tidak diistimalkan pada selain maknanya. Ini beda lagi dengan majad logawi. Punya majad logawi dipakai lafai pada kon makna droi, sedangkan pada majad bin ziyadah dan nafsi hana-mana kalimat mamadung dipakai pada makna droi. Jadi no fadribu fauqa al-anaq, yang tak kuat tak makna droi, fauqa makna droi. Menanjid ba contoh aw seribu fi qulubihimun ijlah, yang ijlah tetap makna droi, hanya dipakai dengan makna yang lain. Sedangkan majad bin majad logawi guna pakai lafai pada kod makna droi. Sehingga di sahih talqis berlebih majad bin nafsi dan bin ziyadah daripada majad logawi. Rayatuhu ya, ujung akhirnya dari kesimpulan sahih talqis, sesungguhnya rabnya majak berubah ya dengan sebab geliadah kalimat ataupun dengan sebab berpukurnya kalimat kama tarahu lagi yang kagak takalon pada injila dan pada anak daripada kunnya Allah kun Allah Ta'ala wa usribu fi qulubihim injila dan kunnya Allah Ta'ala fadribu fawqal anak ini yang kagak takalon i'rab yang nak berubah sebab menyuhana jubah mudah wa usribu fi qulubihim hubbal injili jadi injili kemudah ini kan wakul jinan ka berubah nirab dari muda ilih menjadi maf'ul. Mbak fadribu fawqal anak menyuhana kita mahfoka anak ke maf'ul. Wadah kita mahfoka anak kaji ke muda ilih foka yang jika maf'ul. Jadi yang kenyataan ini adalah berubah nirab bukan berubah makna. Dan bermula asal kalimat bibimunan Allah yang berdipu wa usribu fi kulubihim hubbal ajli yang menandat haji hubbal ajli fadribul anaka maka berubahlah ijlu daripada jar kepada nasab dengan sebab jubah mudaf dan berubah anak daripada nasab kepada jar dengan sebab geliadah mudaf beserta dipakai diktif mantang pada maudhi ala jadi kalimat memandung makna droi yang nanya itu meduka i'rab bagai menyoba fadribu fawqal anak dari mafoi jikum daili menyoba wa usribu fi qulubihimul ijla nyinan dari mudailih menjadi maf'ul nyana laga jadi berubah nirab bukan berubah makna sedangkan makna lagi nadra itu kena mubah-ubah maka diserupakan akan taghayyur yang dibangsakan kepada nirab dengan taghayyur makna lafai jadi menyoba da majad lawi yang kali tabut yang berubah makna kalimat kalimat lizwata kepada sapa mana hana kepake kepada maknanya dipake kepada makna lain sedangkan ini yang hana terjadi pada majad bidiyadah dan nuksan yang hana terjadi berubah irak kalimatnya yang seharuji kemudailih kami irak mafui yang seharuji kemabui kami irak kemudailih jadi diserupakan tagayurnya rabi dengan tagayur makna lafai olehnya juga kun itulah diartinya akan majad pada istilah keistilahkan yang majad darinya padahal ini ada sarjibna kemenan majad lawawi benar terjadi berubah makna tapi ini hana berubah makna hana berubah irab sagayana tapi walaupun kemenan itu istilahkan yang menang itu istilahkan itu nyan majad wateka diistilahkan majad kenan maka bermula itulah itu hakiki ken majad kenan yang ke hakikat kagak-kagak ke istilah kagak-kagak ke istilah nyan majad sebab menyohana di istilahkan lagi nyan maka ken majad ke majad nyan majad ken majad ke majad bin naqsi dan majad bijadah yang berubah dengan ken makna tetapi ngerak ken majad majad tapi karena kagak istilahkan di nyan ke majad maka ken majad kenan hakikat kali ini dah majad-majad kali ini kata ayat kesan ขึ้น majad majad ขึ้น majad hakikat belum kau dah ulang ni aku pun tak dah ulang itu pun ni tapi urun tu ke tu majad lawi berarti dua ke majad nah dia lah injil al-kalan tu waka'ana wajah majasiya ni urun buka majad lawi ya yang kami sabah kuno kali juga putubiat dari majad lawawi kagak-kagak pembahagian terasing hingga renang di majad liurung yang pegah majad diatuh majad lawawi wakaanna wajah majaziyah dan seolah-olah wajah majaziyah baurang diatuh karena barang diantara mubah dan mubah ini daripada berat irtibat berat perikatan hana dipleo antara hubbul ijli dengan ijlu yang berat perikatan antara fokal anak dengan anak syiddatul irtibat bagaimana fa'inal ijla ya ta'alaku bihil hub karena sesungguh limo anak limo ta'aluk dengannya oleh hub maka bermula dianya anak limo itu mansyaknya hub seolah-olah ini juga sebab hinan mansyak hinan itu bi lagi sebab non musabab ini musabab itu bi sebab you know ta'aluk irtibat antara hubu dengan ijlu seolah-olah apa nah berat irtibat sehingga ijlunya menjadi kemansyak bagi hubu maka majid kemansyak seakan-akan ini sebab istiqmal ijlu pada makam hubu ngebuang hubu kepada ijlu ini adalah berpedamong dalam sababiyah ini jadi kekenian di majal lawawi itu yang darun dia juga dan fokal anak vokal ana wahwa hamatun minal angki min syiddatil ittisal wal mujawarah. Wahwa bermula dianya vokal ana itu hamah. Hamah ku ujung daripada daku. Vokal ana di atas daku berarti penulisan daku. Atuh di ba ujung yang berat mengikat dengan daku min syiddatil ittisal daripada bersengatan ittisal dan mujawarah atau ratat. Jadi sama dengan maksudnya mujawarah. Antara anak dengan vokal anak alakahnya menjawarah. Jadi kembali terjadi majad dengan sebab tiada dan nuksan, tapi kembali alakahnya kepada menjawarah. Jadi hanya dinten kembali tahu-tahu, kadang-kadang kembali kepada menjawarah, kadang-kadang kembali kepada sebabiah yang terserah pada masing-masing contoh, pada masing-masing majad binasi dan tiada. Nah, jadi biar luar. Babih, nama nanti yang habis itu. Lalu hanya tak kun, jadi hanya kun dari kun lain tu. Hai susu pihak talayur yang rabi, kita layur mana rabi, bijami imut telah kita layur bahwa majaris nara. Baik, tak kun sekira-kira diserupakan takayur irabi dengan takayur dengan makna lapai. Tapi nak mengkaji perhaban, takayur irab dua perhaban dengan takayur makna. Sehingga sebagaimana takayur makna kalau majad ke takayur irab bukan majad ini. Sekira-kira diserupakan takayur irabi dengan takayur dengan makna lapai dengan jamik mutlak takayur, maka dia itu majad istinarah. Ada yang mana? Yang mana nak kunci? Yang hendak dia buka. Pakai karena alakah liana pakai dengan istinarah karena alakah ini musabah. Cuma ikut walakail bihi hana urun yang berpendapat bahwa nyan majad bisyadah dan nuksan adalah majad isnyarah. Bahkan di anak nakulu karena ditanya bernayakun hadha innama yatimu lawis mu'milal anjilu wal anak masalan fi tagayur irabi alladhi huwa ja'alu musyabbahiha musyabahan ju'ilah musyabahan kemudian karena ketanya udahnya pun, haza ini hanya sangat sempurna ianya ini. Baru butuh kita pegah alat majaknya di istiarah. Jika lo diistiamalkan lafai ijlu dan lafai a'na menang itu pada takayur irabi tadi yang dijadikan akan dia akan kemusabah. You know, diserupakan antara takayur irabi dengan takayur makna lafai. Kayan? Jadi baru lukun majad isnyarah lafai musyabbah benar tak pakai kepada musyabbah bi. Misalnya lafai ijlu tak pakai dengan makna takayur irabi. Namun boleh. Lawis nomilal ijlu wal a'na masalah. Lafai ijlu dan lafai a'na tak pakai pada takayur irabi alladhi yang dijadikan akan dia akan ke musyabbah. Tak hanya pegang ke musyabbah no, takayur irabi. Menyajak syarah dia gimana? Istiqmal lafai musab musab babi laidun kalasad musab babi dipakai pada musabah musab babi dipakai pada musabah jadi lafai lafai musab babi musabah di tawayu ini bukan lagi anak yang boleh si anak nak puluh hadha ilma yadimu lawis tumilal ijlu wal'ana masalan fi takayun irabi ladi jangilah musyabahan wal gardu anahma mustamadani supaya ni malayimah kita menang apa tu baru dia takun majad isyarah menyata pakai ijlu dengan makna takayun irabi ini nama-nama sedangkan takayun irabi guna musyabah dia pakai keserupakan takayun irabi dengan takayun makna. Jadi di istiqmah lafai yang tunjuk kepada takayurnya Rabi teh jici lafai yang tunjuk kepada takayurnya Rabi lafai yang jilu wuju bahinan terjadi berubah irab dipakai dengan makna kan yang takayur dalam makna lafai kan ini tim kan lianna naqulu hadza inma yadimu law istamila al ajlu wal aqna masalan fi yan fi fi quadra fi nan tempat istimal mana makna yang di makna yang dipakai nyan yeah. Madal madakul fi istimal fi Al-istimlal ijdu wal ana fi. Istimlal lafai fi makna? Mana ni redah makna berlafai? Kalau diistimalkan ilu dan anak menemui pada takayur yang rabi aladi yang dijadikan akan ia akan kumusabah. Fardu anahuma musta'malani fi ma yahma la fihi hadzal mudzal ka faham dempo mala kalau boleh faham ni dempo dempo kena yang diserupakan takayur irabi dengan takayur makna lafai baru majar isyarah bila diistimal musyabbah pada musyabbah itu istimal takayur. Bale. Serupakan ku. Sidik nang singa. Yang ini man lafai musyababi. Lafai lafai musyababi. Ini apa menanya kau yang kaget kedian? Ini yang diserupakan, mana diserupakan takayur yang rabi. Artinya yang kalian musyabah takayur yang rabi. Takayur rabi yang musyabah. Yang jelu? Yang musyabah sama. Jelu itu yang lafai. Yang tak takayur. Lafai. Jadi takayur yang rabi kan dia yang musyabah. Pakai pada mana musyabah. Kan yang keisiman yang musyabah berman. Lafai musyababi, takayur mana lafai musyababi? Tahu bah mana lah yang jenuh maknanya termasuk di takayur mana? Coba? Kan hana urun kun yang majad istiara. Takayur dekat, takkan takayur mana? Takayur mana? Ada umpan oleh, takkan lidah takayur dan nabi, mana apa? Yang itu nak. Janganlah terjadi pada lapar, tapi terjadi pada makna. Nah, takayur mana? Tak boleh lapai. Takayur itu kan yang lapai. Kejadian mana? Takayur perubahan yang ada pada petang anak. Itu lapai takayur kan hari? Hana lapai takayur? Kalau dah kena hari, buah hana lapai. Tak lagi tidak bisa dia apa-apa. Ya, dan kejadian mengubah lapai. Kejadian mengubah makna. Lapai itu tunjuk pada mengubah lapai. Tak kena itu. Ya, antara daidung dengan daidung, cik. Antara daidung dengan daidung, tak beda. Daidung, lapai daidung. Daidung mana ni uruyun. Okey, ini yang terjadi pada makna. Tajah mak yang nak pada hidup, bahkan dengan jarak yang nak pada singa, pada asam. Itu terjadi jarak, maka asam, pinjam kepada lapai hidup. Yang mana ada? Ini saja yang ada jarak. Ada nata di mana? Masa apa? Yang mana ada mana nata ada? Yang mana nata bu? Semuanya, bukan? Ini lepas mendang, mendang dekun. Mendang dekun lepas mendung, berdekun. Putra mana nata? Pinjaman yang tulis karena saya aku buat tangbi. Apa yang nalapai makna yang kita sebut talayur nirah dengan talayur talayur pada lapar. Jadi wajah kita juga tersebut yang dua yang nalapai anak anak yang bermakna talayur nirah. Coba mana pakai Angela pada tarayur yang rabi. Bagaimana ni lembut? Untuk buah sempurna, buah anak sempurna. Makna diistimal ijla pada takayur yang lebih gampu. Jadi boleh boleh. Pasu bihat tagayurul pun mutagayiru nami mana? Mana? Nami. Coba masa kayu irab pada anak, kemudian anak pada kayu irab makna. Cuman jadi semani. Katakanlah cara ilah, lalu ilah makna, lalu ilah ilah. Nah, hukum yang berkata ilah mereka menjadi begini. Tiap bahasa di mana jeda, ino kalau pakai di mana mana membuat ini. Bayangkan dasar mana kalau yang beda, ino kalau pakai kepada hubungan sendiri. Yang dasar kalau yang dia ini yang dasar daripada kalimatnya dia itu sebagai bayi. Nah di dalam makna. Pada musabah ini beda kengkun. Dan kengkun mendaunya ilahnya lapai musabah. Bila nyong ilahnya nyong lapai musabah. Ini katanya itu nyong yang ternyata nyong ilah di takun. Ilahnya lapai musabah. Betul? Hati yang dilemo yang jadi musyawabi. Lafai di injilun. Yang lafai injilun. Yang jadi musyawabi kan lafai injilun. Makna injilun. Anu lemo. Nyer mana ada terupangan anu lemo na. Jadi dah kembali lah kepada contoh ji wa wasa contoh mudah hantar. Zaidun kalasat. Yang dikun tashbih pada makna istiarah pada lapai. Makna zaidun urung aja didik. Urung kan lapai zaidun. Yang baik salah surah zaidun kalasat lapai zaidun saban lagi lapai asat. Yang tashbih lapai. Yang kan. Yang kebukah menukun tashbih kan maklapai. Tetapi pada makna berarti kon lafai daidun yang saban dengan lafai asad. Makna daidun kuadrat urung tidik tiro urung yang bernama tidik saban dengan singa bebuat ke singa lauleranya. Ini makna makna asad. Jadi yang saban tidik dengan asad yang tak pakai lafai asadun ke tidik kon singa tak pakai kon tak drop singa tak boh tak pakai ke tidik. Tapun sapuluk sidik lainnya lagi esok baje. Ken lafak ken makna yang tak pakai. Yang tak pun saban bibit sidik. Sidik bibit saban lagi tinggal bibit. Yang tak pakai lafai. Yang jut ke lafai bagi musababi. Yang jadi musababi no tinggal bibit. Lafai ji asadun. Tak pakai lafai asadunnya ke urang bibit ke sidik. Tak ken asadun. Tak maksud sidik. Lumpuh asad, mana je lumpuh sidik. Ini kan lafaz sidik yang dapat, kurang je. Baiklah tak menurut makna bibit. Ini bukan tak istiqmal lafaz musyabah kepada musyabah bibit. Kan kepada lafaz musyabah. Baiklah istiqmal lafaz musyabah kepada lafaz musyabah. Berarti ra'aitu asadan, asadan bermakna lafaz daidun. Berarti ra'aitu asadan, ra'aitu lafda daidin. Lungkadan lafaz sidik yang kan sidik. Ira itu asadan. Maknanya lon kalon sidik urung-urung ni sidik di sakalon. Kon lafaz daidun le dan kon lafaz asad le dan kon singa bibut le. Jadi asadan kalau pakai dengan mana daidun. Ino kalau pakai ijla pada tagayur ing Arabi. Ijla ni nyo di guna musabah be. Jadi kena kena tanya orang ukur cik juga berangkapan juga jadi pegawai. Saya lagi tak kena nyo. Ya ijla ni la fam sawi nyo ile. Le yang baca contoh puno, nama ubah mana jilun dengan mana anak? Yang anak ubah mana ke? 4000 vokal anak dan anak mana droi? 1000 fikulu ijmul ijla, ijla mana droi? Maka sah ni ada kenisnya baru sah isnya bila ijlu dan anak tak pakai pada pemana dabu? Ijlu dabu mana hubul ijli? Yang berasnya lagi yang boleh. Bila diistimalkan ijlunya pada hubungan jeli. Nah. Nah, istimalnya dia nanti yang menekan puan makna istimal ijlu pada ayat ayat Arabi. Puan nasaban lagi ada istimal asar pada sidik. Sidik mana istimal menang. Istimal asad pada sidik. Yang takkan asad. Makna di zaidun. Asad bermakna sidik. Ra'aitu asadan. Ra'aitu zaidan makna di. Jina wa usribu fi kulubihimul ijla. Kumana ijlu tagayur i'rabi. Puji keturah. Wa usribu fi kulubihim tagayur i'rabi. Pertama ngelamat di wa Yahudi akan berubah i'rab. Pertama ngubah i'rab tadi. Yang ini nanti yang fiin puang nak kan. Jadi kahit nanti yang menaruh jauh. Turah naju fiin yang pulang. Jadi yang jadi masalah, bahkan waktu ada istimal ijlu pada tarayur yang Rabi, yang berikutnya, ini ada yang form lah, Rabo. Istimal ijlu pada tarayur yang Rabi, yang ada yang form. Kalau ada yang form, puji tak sempurna itu yang rahat dekat lagi. Banyak kata istimal musyabah, lebih pada musyabah mainan. Kita boleh bercudung dari yang belum. Mungkin mana, mungkin tarayur yang Rabi, ya kan yang maksud. Waktu kata tarayur, kan bahubah. Apa yang mubah, yang rahat. Yang itu lembaga pakai mim, kan, berhana aja. Mutakayirnya yang jelunya mutakayirnya Rabi Asad mutakayir makna kan menyebab syubiah menyebab harus umum hanya khusus apanya yang mutakayir umumnya kan jelu mutakayirnya contoh mutakayir jelunya kan makna jelu mutakayir jelu huwa fakat jelu contoh al mutakayirnya Rabi kalimat yang berubah irab contoh jelu dipakai kepada mutaghayyirnya Rabi. Mutaghayyir makna, dan contoh yang mengubah makna asad. Berarti yang kita sebut bukan takayur, tetapi kalimat yang terjadi takayur. Yang kedua al-mutaghayyir wa nami. Kita tidak mahu sama ada kin mim mim nami nami ni nak buat. Dia nak buat mim mim yang dia nak buat mim. Yang kamu tahu kali terfikir ni, kan? Yang bapak mimi muno yang katanya nak kena pijak. Antara mana nak jadi hendak fikir kan? Kamu bapak salah ni kali kamu tahu cara fikir. Dan tak betul je ni. Jadi menyatakan diserupakan mutaghayyir yang Rabi dengan mutaghayyir makna. Jadi yang diserupakan adalah lafai yang mengubah i'rab dengan lafai yang mengubah makna. Wateka saban sehingga ibarat yang dipakai kepada lafai yang mengubah makna genui kepada lafai yang mengubah i'rab. Kan? You know, ke lafai yang mengubah makna apa terangkan? Majad. Kan? Majad kan yang pemakaian ke lafai yang mengubah makna. Jino takkan majad ke lafai yang mengubah i'rab. Berarti kena pegah jino kun majad ke lafai yang mengubah i'rab majad. Majad pun majad ziarah. Nyen bak kun majad nan majad ziarah. Kon majad yang nahin nan majad ziarah. Enggak hela ngomong malu bagawa. Nyo punya yang meluk-luk ni jadi masalah. Nyo punya yang kacau salah. Jino kan ijlunya majad. Ya. Ijlunya majar, pu majar. Yang jadi masalah ijlunya pu majar. Pu majar isyarah adapun majar mursal. Karabohnya ijlunya pu majar. Kemudian ke sebut ijlunya nyo majar bukan. Nyo majar, pu majar ijlu nyo majar benar. Nyo majar, yang pegah majar, hakikat pu majar. Pegahnya majar. Bak pegah ijlunya benar pu majar pu hakikat. Bak pegah dinyan majar. Bak pegah majar majar, nyan majar pu, nyahinan berhidu majar nyara. Bak pegah ijlunya majar, bak pegah ijlunya majar, majar kan. Bak pegah ijlunya majar, nyan adalah majar. Nyanya majar nyara majar yang kedua. Kon ijlunya majar nyara. Nyan yang kamu jeplu. Jadi kan? Jadi yang kon salah urahnya di mana hidup. Berarti ini pembahasannya kan? Ini khilafnya adalah khilaf bak pegah ijlunya menyojihnya majad pegah majad keji pun majad pun hakikat. Dia tu benar pun pegahnya hakikat. Fal itulah hakiki boleh jadi. Itulah majad kepada majad di nafsi dan majad di jadah yang dia tu benar hakikat. Karena kalau pegah ke itulah. Kan? Jadi berubah i'rab, saban lagi berubah makna, sehingga diistilahkan itu berubah i'rabnya adalah majad. Menyuka kebuat istilah, maka kun majad kena hakikat. Kun majadnya. Pegah dengan majadnya hakikat. Menyodasar sabar itu, pegah majad dengan majad. Pegah dengan majad, majad. Yang berikut kan majad, tapi kata kun. Majad. Yang majad pun, yang buat kun yang majad, majadnya majad pun. Yang majad sehara. Pula bak. Karena takkan majad kepada lafai yang mengubah i'rab karena sabandi dengan lafai yang mengubah makna. Jadi yang kalian nak ikut lafai yang mengubah makna ni majad. Menyemenan lapar yang mubahirat dan majati karena sabar nanti. Menyemenan bohnan yang majat yang majati senara. Kan majati majat senara. Ji majat majat mursal. Bohnan majat senan majat senara. Yang lain majat mursal majat senara yang tepat. Nah, kemenan nak tanya. Gak biota ya. Itu yang kehan yang pilih nak turun. Jadi cara nak tarji lagi yang kerap belah tanya. Jadi pembahasan ini majat timu yo, papegahnya engkau betul majat istinara, tapi kon kepada majat yang terjadi hinan majat istinara. Yang kon. Ini dasar lagi pemakaian saya kalau sah dan sendom yang majat istinara. Yang majat istinara pada tasmiyah jinan majat, jinan majat. Jinan majat pun hinan majat istinara. Bak buhnan majatnya. Kenyan majat, buhnan majat, jinan majat istinara. Majatnya kau majat istinara. Yang besar. Anda. Sebab antara ejelu dengan hubunya nah kan majak sarah nah yang dimaksud hubal ejeli yang dekun ejelunya nah kan ana sarah yang sarah balik bak takunnya majak bak pegahnya majak takkan dekun majak karena saban lagi ide karena yang haruji majak benci apa yang mengubah makna nyo mengubah irab kira saban lagi mengubah makna itu ingat takun majak sik kena nyen bak takun majak sik karena saban ngi nyen buh nan ji nyen majat majat isyarah berarti tabuh nan majat karena saban karena musyabahah nan majat karena ji saban nan majat sehingga ji tabuh nan majat ki jadi ba buh nan majatnya yang majat isyarah sedangkan antara lafalnya dengan makna yang muridnya nah nan terjadi tasbih kan gara-gara saban beno sehingga akhir jeli bermana hubungnya jeli yang sabannya ku saban ini ba'da tasmiyah untuk buh nan nan majat. Ini kalau bukan benda yang besar, maksudnya Mbah Pihi Nadron untuk putas untuk pusahe pada yang berada dalam pada pukul datang surah. Jadi yang hama benih ini. Jadi mabuni surahnya kan dia tu silah dia nyaw pada masalah pemajarinan. Nya yang malukun lo itu adahana enggak? Ya adahana. Mandurah adahana mandang. Kibandurah istimal dijilu pada ada kayu ringra sehingga menyuruh lagi yang kanyo isara. Tapi ada yang kor itu ada yang terjadi. Yang rajin di makam dunia dan turun dan dikuat lain bahwa karena wajah menjadi ya, ini kedih hubungan ini. Maka yang menasabah disebut adanya ikut dan dibayangnya wala yakti yang leka bangi dan natusan dan dikata diukat lapah, kata dengan matabah tapi kita ini cukup jawa-jawa diukat lapah yang lapah iha patika di masabakah inna tasmih sabak lesa ilan dihati itulah lapai majan alih okay. Tasmih sabak tidak ia menginginkan untuk sah itulah lapai majan jadinya untuk kesah sakini majan dan untuk membedakan sungguh tasmiah dengan majan itu majan jadi mara-mara mahuwa nanti anak nasmih sama lesa dengan majan masalah alih fisik ini kan adik kakak cawan yang barat kan baik ni dah berdepan yang barat, dah berdepan surah kan? Ini barat yang nak naik pun duduk ni tak pekap yang ikut nak naik kap ni okay. Dan yang pakar gerukung dan yang boleh ini barat tak kerek kero atau yang kon hinyo ke berduk hinyo ini mantan ni pula ini kudame ke masalah buhnan majat sebenarnya masalah penuh kata tinggal masalahnya kan? Masalah no nyan ku majat ku hakikat kun majat ku majat mursa ke majat bidadah wa nafsi kun majat nyan punya majat ku hakikat bunannya majat nya yang masalah tadi beno kada tinggal yang masalahnya tadi kada bicarakan masalah no yu ku majat kan nyan kada kun majat ku majat majat isyarah ataupun majat mursa ku glow nyan dalam tengah pembahasan nyan ku majat ka kembali kepada bab tasmiyah majat liko lo itu yang nyatanya yang kemudian jadi surah di majatnya majat bin nafsi jadi kan majat mursal karena hana istiqmah lafai yang berdamai aja no yang berdamai aja no majat bin nafsi dengan hadah yang pembagian yang istiqlal hanjir tak berdamong dalam majat mursal karena hana istiqmah lafai dan majat syarah jika mengunguh juga hana tasbih hina menaga tasbih puno. Jadi tasbihnya pada buhnanyan majat. Gebuhnan majat ke majat bin nafsi nyan majat isnara nyanyo. Jadi bak buhnan majat kon pu majat yang tadi. Jadi only tak buhnan majat. Only kata ke nyan majat pu majat nyan hana ke isnara nyan hana sak sili. Nyan dekat nanti majat bil hazaf ataupun bin nafsi. Yang jadi masalah bak buhnan majat kan pu majat. Kon majat yang tak buh puno. Nya tanya aku nyan majat ni habarnya bukan majat ku eh nyan ina majat ni harap. Ya menang sembilan ni deh. Jadi ibaratnya hanya mungkin dapat kar matanya dan mana sesuai. Itu menyewa untuk sesuai ibarat kan. Boleh deh, belum boleh buat dulu. Pindah ibaratnya ke dia buat dulu. Yang baru itu pandu. Bayangkan dia tuh belum ada orang abangnya. Orang abangnya belum ada dia tuh belum. Mudruk, dari asli mudruk. Mana dasarnya, mana hubungan. Yang mana ni leh? Kapur ni.